rindu di dada karena dicintaimu. Syukurku semakin mendalam setiap waktu. Doaku tak akan pernah hilang mendebu. Ku hanya ingin katakan I love you babe sebelum engkau datang. Aku yang dulu lama membiru, kau selimuti ku dengan tulusnya cinta ilahi. Padamkan kan